kini telah menjadi segala-galanya, bukan saja dalam dunia bisnis, di mana orang berpacu untuk mengejarnya. Apapun caranya, halal sudah. Angka memang luar biasa. Karena jika lo dikaitkan dengan sebuah jumlah, ia bisa mengubah apa saja. Angka yang besar untuk sebuah rupiah, angka yang besar untuk sebuah produksi, angka yang besar untuk sebuah penghasilan. Bukankah itu hebat? Ternyata angka yang sama juga dibutuhkan oleh para siswa. Siswa yang harusnya dibentuk untuk bermental baik, jujur, berkarakter terpuji, berilmu tinggi. Lama-kelamaan ternyata tinggal mimpi. Entah dari mana belajarnya mereka. Mungkin terinspirasi oleh ketidakjujuran para pemimpin, ketidakjujuran banyak orang di sekitarnya, bahkan mungkin rohaniawan. Mereka menciumnya, mereka melihatnya, dan mereka hanya meneruskannya. Akhirnya, mereka pun punya banyak cara untuk mendapatkan angka. Menyontek adalah salah satunya. Rapot tampak bagus, ijazah dapat sudah. Ironis, mereka lulus dalam ketidakjujuran. Mereka lulus dalam mental yang rusak. Mereka lulus dalam akal bulus. Tak bisa dibayangkan ketika kelak mereka menjadi pemimpin, ketika kelak mereka menjadi pebisnis, ketika kelak mereka menjadi pekerja. Sungguh, mereka pun tak jujur. Ya, ini adalah sebuah warisan yang terus berjalan di dalam kehidupan. Sulit menggugat karena kita tak mampu untuk menjadi model bagi mereka. Siswa penyontek semakin panjang barisannya. Mental tak jujur, subur tumbuhnya. Sementara siswa yang jujur semakin langka saja, bahkan dicemooh oleh teman-temannya. Semoga siswa yang jujur punya prinsip dalam hidupnya, tetap jujur apapun hasilnya, supaya bangsa punya harapan. Karena siswa jujur jaminan masa depan. Siswa jujur paling tidak jujur pada kemampuannya, sehingga mudah bagi kita untuk mengukurnya. Jujur pada kemampuannya, sehingga mudah untuk menempatkannya di tempat yang tepat. Jujur pada dirinya, itu akan banyak menolong dia dan sesamanya. Kiranya panjangnya barisan siswa penyontek dengan mental yang tak jujur tak bertambah panjang. Karena itu, mari kita perpendek dengan bersama-sama Anda, saya, kita semua, khususnya orang tua, yang digugu, yang ditiru. Hiduplah dengan mental yang jujur, atau Anda hanya akan mewariskan ketidakjujuran yang akan Anda sesali di kemudian hari. Semoga tidak. Bersama saya, Bigman Sirait.